بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في الدرس السابق ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الأصل الثاني من هذه الأصول، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذا واجب محتم على كل إنسان أن يتعلم دينه وأن يتعلمه بالأدلة. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah beliau memuji dan menyanjung Allah serta bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajah, beliau melanjutkan dengan ucapan beliau bahwa sang penulis telah menyebutkan dari apa yang telah kita ambil pada pertemuan pelajaran terdahulu tentang usul pondasi yang kedua, yaitu mempelajari agama Allah dengan dalil-dalilnya. Jadi mempelajari agama Allah adalah perkara yang wajib, harus, mesti. Demikian juga perkara yang wajib adalah untuk mengambil atau mempelajari agama Islam dengan landasan hukumnya. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان. وفسر هذا الإيمان بقوله: وهو بضع وسبعون شعبة. فأعلاها، أي أعلى هذه المراتب، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالشيخ هنا رحمه الله تعالى يشرح الإيمان ويبين تبيينا واضحا على أن الإيمان له مراتب. وعند أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو اعتقاد أهل السنة في الإيمان. Sang penulis memulai melanjutkan lagi dalam tulisan beliau ini dengan menyebutkan tingkatan atau derajat yang kedua, yaitu keimanan, derajat Islam, derajat agama. Kemudian sang penulis mentafsirkan tentang keimanan adalah lebih dari 70 cabang. Yang paling tingginya, paling tinggi dari cabang keimanan adalah ucapan La ilaha illallah. Dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Rasa malu bagian daripada cabang keimanan. Dan keimanan menurut akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah ucapan lisan, amalan anggota tubuh, dan keyakinan di dalam hati bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Inilah definisi atau pengertian akidah, pengertian keimanan menurut akidah ahlu sunnah wal jamaah. فأعلى مراتب الإيمان هي قوله لا إله إلا الله، وقد تقدم معنا معنى لا إله إلا الله، وأنها تتضمن نفيا وإثباتا، وهي كلمة التوحيد التي وجب على كل مؤمن أن يتعلمها وأن يضعها نصب أعينه. فهذه هي أعلى مراتب الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهو من الأعمال الصالحة، فهي داخلة في مسمى الإيمان. ثم قال: والحياء شعبة من الإيمان. وفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الحياء لا يأتي إلا بخير. Kemudian beliau menyebutkan bahwa tingkatan paling tertinggi dalam keimanan adalah La ilaha illallah. Terdahulu dari pelajaran-pelajaran sebelumnya tentang makna la ilaha illallah. Bahwasanya la ilaha illallah terdapat dua rukun di dalamnya. Yang paling pertama adalah penafian dengan ucapan la ilaha. Rukun yang kedua adalah penetapan illallah. Dan ini derajat keimanan yang paling tinggi. Kemudian beliau lanjutkan lagi dengan ucapan beliau bahwa yang paling rendah dari tingkatan keimanan adalah menyingkirkan sesuatu dari jalan. Dan ini adalah termasuk amal soleh. Kemudian beliau lanjutkan lagi dengan rasa malu adalah bagian daripada keimanan. Sebagaimana yang datang juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, rasa malu tidak datang kecuali dengan kebaikan. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأركانه ستة أي أركان هذا الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله أي أن تؤمن بوجود الله عز وجل وبوحدانيته وبأنه سبحانه وتعالى هو الرب الواحد الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، وتؤمن بملائكته وهم الملائكة منهم الرسل الذين بعضهم كلف بإنزال الوحي وكل مكلف ومخلق لما يسر له، وأن تؤمن بكتبه السماوية التي نزلت على الرسل وكذلك رسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فكل الأقدار سواء كانت من الخير أو من الشر لا بد أن تؤمن بها، وهذه هي أركان هذا الإيمان وهي ستة. Kemudian sampai nulis lanjutkan lagi dengan ucapan beliau, rukun-rukunnya ada enam, rukun iman. Beliau lanjutkan bahwa paling pertama adalah beriman kepada Allah, yakni beriman akan keberadaan Allah, beriman akan pengesaan dan pentunggalan Allah. Bahwasanya Allah adalah sang pencipta. Beriman kepada malaikatnya, beriman tentang makhluk Allah yang namanya malaikat. Mereka memiliki pekerjaan, diantaranya adalah Allah utus mereka sebagai utusan. Diantaranya Allah utus dengan menyampaikan wahyu kepada hamba-hambanya. Beriman kepada kitabnya, Allah memiliki kitab. Kitab yang turun dari langit, yang turun kepada para nabi dan rasul. Beriman kepada para rasul serta beriman kepada hari akhir, dan juga beriman tentang qadar, yang baik dan juga yang buruk. Ini kita meyakini bahwasanya yang baik dari qadar, yang buruk dari qadar adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. الشيخ رحمه الله تعالى دائما ما يضع الشيء ثم يأتي بقوله والدليل، فهذا يدل على أن الشيخ يريد أن يربط طالب العلم بالدليل، وهذا تنبيه مهم جدا على كل طالب علم أن يتعلم هذه المنهجية، وهي أن يكون سيره إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى دليل، وأن يعبد الله جل وعلا على علم ولا يكون مقلدا إن معه. فلا بد أن يربط طالب العلم نفسه بالدليل دائما. فاستدل على هذه الأركان بقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة وبالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه الآية تشمل هذه الأركان التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وقال واستدل بالقدر بقوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فلا بد للمؤمن والمسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره. Kemudian sampai terus melanjutkan lagi dengan ucapan beliau, dan landasan hukum tentang enam rukun ini yaitu ucapan Allah yang maha tinggi, bukanlah kebaikan adalah engkau memalingkan wajah-wajah engkau ke arah timur ataupun barat. Akan tetapi kebaikan adalah engkau beriman kepada Allah serta hari akhir dan juga malaikat, kitab dan para nabi. Beliau lanjutkan lagi dengan ucapan beliau, Landasan hukum tentang qadar atau takdir adalah ucapan Allah Ta'ala, sungguh kami akan segala sesuatu menciptakannya dengan takdir atau dengan qadar. Satu pelajaran penting dari sini, sang penulis ingin berikan peringatan. Beliau sering mengulangi beberapa permasalahan dengan ucapan beliau, wa dalil, landasan hukum akan permasalahan ini, landasan hukum akan permasalahan itu. Beliau memberikan pelajaran kepada para penuntut ilmu bahwa hendaknya kita mengikat diri kita dengan landasan hukum. Beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya tidaklah kita mengucapkan sesuatu atau mempelajari sesuatu kecuali dengan dalil. Tidaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali di atas ilmu dan juga basirah. Sang penulis membawakan dalil tentang rukun iman yang 6 dengan ayat dari surat ini. Kesemuanya dari rukun iman yang 6 masuk dalam ayat yang beliau sebutkan di sini. Demikian juga beliau berdalil tentang qadar atau takdir dengan ayat di sini, menunjukkan bahwasannya setiap kita harus beriman kepada takdir Allah dan baik ataupun yang buruk. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه. هذا المرتبة الثالثة التي هي الإحسان هي من أعظم المراتب التي لا بد علينا أن نعلمها، وهي قمة الإحسان وقمة مراقبة الله عز وجل. فالذي يعبد الله عز وجل ويعلم أن الله عز وجل مطلع عليه وأن الله عز وجل يراه، فهذا مدعاة لأن يحسن في عمله ويحسن في سيره إلى الله جل وعلا. Kemudian sang penulis lanjutkan lagi tingkatan yang ketiga, yakni tingkatan dalam agama, yakni al-ihsan, berbuat baik. Hanya memiliki satu rukun saja, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jikalaupun engkau tidak melihatnya, maka dia, yakni Allah, tetap melihat engkau. Bila menunjukkan landasan hukumnya berupa ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang melakukan ihsan, berbuat baik. Dan ucapan Allah Ta'ala, berserah dirilah, bersandar dirilah kepada Al-Aziz Ar-Rahim, yang melihat engkau ketika engkau tegak berdiri, yang mengetahui engkau ketika engkau berbolak-balik di dalam sujud, mengetahui orang-orang yang berbolak-balik di dalam sujudnya. Sungguh dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan juga ucapan Allah Ta'ala, tidaklah engkau membacakan sesuatu dari ayat Al-Quran, tidak pula engkau mengetahui, tidak pula engkau mengamalkan satu amalan kecuali kami, kata Allah, mengetahui, menyaksikan akan hal tersebut. Sang penulis membawakan derajat yang ketiga tentang ihsan. Ini adalah derajat tertinggi di dalam agama. Dan makna dari ihsan adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang sampai pada tingkat ini berarti dia berada pada tingkatan yang paling tertinggi. Dan barang siapa yang mengamalkan ini berarti dia selalu merasa diawasi, merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu merupakan faktor dia akan melakukan jenis peribadatan dengan sebaik-baik mungkin. Martabatul ihsan ta'zumu بعظم مراقبة الله عز وجل، وتضعف بضعف مراقبة الله عز وجل. فكلما كان الإنسان مراقبا لله عز وجل في أقواله وأفعاله في سكناته وتحركاته إلا وكان هذا الجانب عنده قوي، والعكس بالعكس، إذا كان ضعيفا في مراقبة الله عز وجل فإنه سيضعف في جميع الجوانب. Dan amal al-ihsan tergantung dari keseriusan dia akan dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Artinya bahwasanya amalan ihsan seseorang akan semakin bertambah dan tinggi ketika dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini Allah menyaksikannya, dia meyakini Allah memperhatikannya. Demikian juga ihsan amalan akan melemah ketika melemah juga merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kebalikannya. Semakin tinggi dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi juga derajat ihsan ini, dan semakin lemah tingkatan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga akan melemah amalan ihsan ini. Wastadalla Syekh rahimahullah taala biqoulihi taala inna Allah ma'al ladzina ittaqu والذين هم محسنون. فالله جعل معيته مع الذين اتقوا ولمن هم محسنون، وهذه المعية تقصد كما ذكر الشيخ صالح في هذا الموضع شيئين: الأول أنه عز وجل مطلع عليهم، عالم بهم، محيط بأحوالهم، لا يفوته شيء من كلامهم ولا من أحوالهم ولا من تقلباتهم، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أنه معهم ناصر لهم بتأييده ونصره وتوفيقه، فالمعية معية خاصة بالمؤمنين. وهذا يدل على فقه الشيخ رحمه الله تعالى، حيث أنه جاء بهذه الآية في هذا الموضع. سبحان الله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب menjadikan landasan hukum pertama dalam al-ihsan adalah ucapan Allah, Inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hambanya. Dan disebutkan oleh Syekh Shalih bahwasanya ma'iyah atau kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya terdapat dua jenis. Jenis yang pertama atau makna yang pertama adalah dia meyakini bahwasanya Allah memperhatikan dia, mengetahui perbuatan mereka, selalu mengintai mengawasi keadaan mereka, yang mana Allah tidak akan luput dari dia ucapan mereka, keadaan mereka, serta berbolak-balik menyama mereka. Ini makna yang pertama. Makna ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama hamba-hambanya. Yang kedua, yakni Allah menolong mereka dengan bantuannya, dengan pertolongannya. Allah memberikan taufik kepada dia. Dan ma'iyah atau kebersamaan Allah jenis yang kedua ini hanya khusus bagi orang-orang mukmin saja. Dan ini menunjukkan tentang tingginya pemahaman fikih dari sang penulis. فبعد أن ذكر الشيخ المراتب الثلاثة الإيمان والإحسان والإسلام، جاء وجمع كل ما ذكره في حديث عمر المشهور، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستدل به في هذا الموضع لكي يثبت ما قد ذكره آنفا من هذه الأمور. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل من السنة، أي الدليل على ما ذكرت آنفا من السنة، حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشرح قائلا: بينما نحن عند رسول الله، أي كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، أي أن هذا الرجل كان يلبس البياض وكان بياضه شديدا. وهنا فائدة هي أن لبس البياض من السنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لباسه البياض، وجبريل عليه السلام جاء بهذه الهيئة لكي يعلم الصحابة رضوان الله عليهم أن هذا من السنة، فلا بد أن ننتبه إلى هذا الأمر. Kepulisan penulis telah menyebutkan tiga derajat tingkatan agama di depan, mulai dari Islam, iman, dan juga ihsan. Beliau kali ini mendatangkan satu landasan hukum berupa hadis, yang mana hadis ini menunjukkan tentang masuknya tiga tingkatan derajat keimanan tersebut dalam satu hadis yang agung ini. Dengan ucapan beliau bahwasanya ini dalil dari sunnah, setelah beliau menyebutkan beberapa dalil dari ayat di depan. Hadis yang masyhur dengan hadis Jibril datang dari Umar radhiyallahu anhu dengan ucapan dia: dahulunya kami pernah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Umar ini menunjukkan bahwasanya mereka pernah duduk pada suatu hari, yakni duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan majelis. Tiba-tiba datang kepada kami seseorang mengenakan pakaian yang sangat putih. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya mengenakan pakaian yang sangat putih adalah perkara yang sunnah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengenakan pakaian yang sangat putih. Dan hadis ini menunjukkan tentang pakaian putih adalah pakaian yang terbaik dan hukumnya adalah sunnah. Qala ittala alaina rajulun shadidu bayad thiyabi shadidu sawad ash-sha'ri la yura alayhi atharu as-safari wa la ya'rifuhu minna ahad. فهذا وصف لهذا الغريب الذي جاء وهم لا يعرفونه وهو جبريل عليه السلام تمثل بصفة رجل فقولهم لا يرى عليه أثر السفر هذا دليل على أن السفر متعب للإنسان وأنه يظهر فيه علامات التعب إذا كان في سفر والسفر كما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قطعة من العذاب فقولهم لا يرى عليه أثر السفر أي أنه ليس فيه علامات التعب ولا يعرفه منا أحد أي أنه لم يكن ذا عهد بهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari ucapan Umar ibn Khattab, ini pada suatu hari datang kepada kami seorang mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambut yang sangat hitam. Tidak diketahui dari dia tanda-tanda barusan melakukan perjalanan serta tak seorang pun dari kita yang mengetahui dia. Sampai pada titik ini, ini adalah sifat, yakni Umar mensifati tentang orang ini bahwasanya dia adalah orang yang pertama tidak terdapat pada dia tanda-tanda safar, tidak terdapat pada dia tanda-tanda barusan melakukan perjalanan dengan tanda seperti rasa capek dan semisalnya. Dan tentunya orang melakukan safar adalah akan merasakan keletihan, kecapean, sebagaimana yang datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan beliau, safar adalah sebagian daripada siksaan. Kemudian ucapan Umar ibn Khattab, tak seorang pun dari kami mengenalnya, bahwa tak seorang pun dari kami yang tinggal di tempat tersebut, di lokasi tempat tinggal tersebut, memiliki pengetahuan atau mengenal orang yang datang dengan sifat-sifat yang asing ini. Hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa asnad rukbatayhi ila rukbatayhi ay rukbatay jibril ila rukbatay rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wad'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya muhammad akhbirni an al-islam فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه أي أن الصحابة رضوان الله عليهم تعجبوا من هذا الرجل الذي يأتي ويجلس أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسأله عن الإسلام فيجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصدقه وكأنه يعلم ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعجبوا وهم لا يعرفون أن السائل هو جبريل عليه السلام الذي ينزل بالوحي من الله عز وجل. Umar melanjutkan lagi keadaan yang disebutkan dalam hadis tersebut. Sampai orang tersebut datang, duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sifat dari orang ini, yakni malaikat Jibril datang menyandarkan lututnya. Kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya seraya mengatakan, "Wahai Muhammad, beritakanlah kepadaku tentang Islam." Kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban bahwasanya Islam adalah engkau bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan serta berhaji di Baitullahil Haram apabila engkau mampu melakukan perjalanan. Kemudian orang tersebut memberikan jawaban betul. Kata Umar, kami terheran-heran orang ini bertanya, malah justru sendiri membenarkannya. Ucapan yang terakhir ini menunjukkan bahwasanya para sahabat terheran-heran dikarenakan orang ini datang bertanya yang seharusnya dia tidak memiliki pengetahuan akan hal tersebut, tapi kenapa dia membenarkan. menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang datang bertanya ini tentunya dia punya pengetahuan akan jawaban, dia mengetahuinya. Sedangkan para sahabat yang terheran-heran tersebut, mereka tidak mengetahui bahwasanya yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril yang datang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka terheran-heran datang bertanya setelah diberikan jawaban yang seharusnya tidak mengetahui tentang jawaban tersebut, malah justru dia membenarkannya. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. وهذا الشيخ الذي يسرده الآن في الحديث الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو حديث عمر بن الخطاب الذي أخرجه مسلم. الآن قد ذكره الشيخ قبل أن يذكر هذا الحديث، ذكر مراتب الإسلام وذكر مراتب الإيمان وذكر مراتب الإحسان، ثم استدل على ما ذكره بالدليل، الدليل إما من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من أحسن التآليف التي تؤلف في هذا الزمن، حين يؤلف الإنسان كتابا يدعو به إلى الله عز وجل لا بد أن يحشده بالأدلة من الكتاب ومن السنة. عمر melanjutkan lagi dengan ucapannya, kami terheran-heran. Dia bertanya lalu dia sendiri yang membenarkan. Kemudian kata orang tersebut, beritakanlah kepadaku tentang keimanan. Nabi SAW memberikan jawaban bahwasanya iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, utusan-utusannya, serta beriman kepada hari akhir. Dan aku juga beriman tentang qadar yang baik serta buruknya. Orang tersebut memberikan jawaban, iya betul. Dari sini sampai pada titik ini, sang penulis sebenarnya telah menyebutkan beberapa potongan dari hadis ini pada lembaran-lembaran sebelumnya ketika menyebutkan tentang tiga jenis derajat atau tingkatan agama, mulai dari Islam, iman, dan juga ihsan. Dan satu pelajaran penting dari sini, ketika Syekh menyebutkan hadis ini sebagai landasan hukumnya, menunjukkan bahwasanya buku yang beliau miliki ini adalah buku yang sangat bagus sekali, dari sisi tak satu poin pun kecuali belum membawakan landasan hukum di dalamnya, yang menambahkan buku ini semakin baik dan semakin bagus dari sisi ketika membawakan masing-masing poin dengan disertai dengan landasan hukumnya. قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد تقدم معنا أن الإحسان كلما زاد في العبد مراقبة الله عز وجل إلا وزادت عنده هذه المرتبة، وكلما قلت مراقبة الله عز وجل كلما قلت عنده هذه المرتبة. Kemudian lanjutnya berkata orang tersebut, betul, membenarkan ucapan Rasulullah. Dia mengatakan lagi, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Beliau memberikan jawaban bahwasanya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya maka pasti dia melihat engkau. Telah terdahulu pembahasan tentang ihsan bahwasanya semakin bertambah rasa diawasinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin tinggi pula derajat ihsannya dia di hadapan Allah. Dan kebalikannya, ketika berkurang rasa pengawasan Allah kepada dia, dia merasa kurang, dia merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.